Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ibu-ibu udah mulai. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada. Para pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, radio Insani Purbalingga, radio RIS di Kebumen, radio 1 di Lombok, dan radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, pemirsa MGI TV di Tasikmalaya, dan radio lain serta TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian hari kiamat. Kita sudah sampai pada bab hisab. Kemarin kita sudah menerangkan tentang beberapa perkara yang akan ditanya pada hari kiamat. Di antaranya adalah janji-janji dan amanah-amanah. Di antaranya pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu akan ditanya. Sekarang kita teruskan amalan apa saja yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Amalan yang pertama kali dihisab ditanya adalah amalan tentang hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh manusia. Dan hak Allah tersebut adalah sholat. Sholat itu hak Allah. Kewajiban kita kepada Allah. Maka wajib ditunaikan. Siapa yang tidak menunaikan sholat, berarti dia merampas hak Allah. Dan dosanya lebih besar daripada merampok. Karena kalau merampok, membunuh, orang itu mengambil hak sesama manusia. Sedangkan sholat adalah mengambil hak Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama kali ditanya adalah tentang sholat. Kalau sholatnya baik, bagus, maka dia akan selamat, akan berbahagia. Tapi kalau sholatnya buruk, maka dia rugi dan menderita. Berkata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasara wa in tanqasa min faridatihi syai'an qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi ma tatawwa'a fayukmalu biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka dia berbahagia dan akan selamat. Tapi kalau sholatnya rusak, baik rusak dari segi niat, niatnya ada unsur riya, ingin dipuji, atau dari aspek kekhusyuan, tidak khusyuk, sholatnya diisi dengan melamun, sholatnya diisi dengan memikirkan urusan dunia. Kira-kira ada gak orang yang di dalam sholat memikirkan urusan dunia? Ada tidak? Kebanyakan begitu. Siarang yang khusyuk. Prosentasi kekhusyuannya paling 10%, paling 20%. Sisanya melamun. Sisanya memikirkan urusan dunia. Rusaklah sholatnya. Jadi, dari aspek niat, dari aspek kekhusyuan, itu aspek batin. Atau dari aspek lahiriahnya, tata cara gerakan sholatnya. Bagaimana cara mengangkat tangan? Bagaimana cara bersedekap? Bagaimana cara ruku, cara sujud, cara duduk? Itu semuanya dinilai secara detail dan rinci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum dari aspek waktunya, apakah di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid atau ditunda-tunda. Dilakukan sendirian di rumah dan waktunya ditunda sampai pertengahan waktu atau hampir akhir waktu. Itu rusak sholatnya. Kalau sholatnya rusak, dia rugi dan celaka. Kalau ada yang kurang dari sholatnya, baik kurang dari aspek kekhusyuan, ini yang susah. Atau kurang dari aspek gerakan-gerakan sholat. Cara angkat tangannya asal-asalan. Kadang-kadang saking malasnya tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Dari berdiri ke ruku itu tidak angkat tangan dulu. Langsung si tangannya dijatuhkan. Allahu Akbar, rukunya asal. Sujudnya asal. Semua gerakannya asal. Kurang. Dari segala segi kurang. Maka berkata Allah Azza wa Jalla, perhatikan apakah hambaku ini ada sholat-sholat sunat. Kalau ada, tambahkan kepada kekurangan tadi. Disinilah pentingnya kita menunaikan sholat sunat qobla ataupun ba'da. Karena kita yakin sholat fardu kita ini banyak kekurangannya dari segala segi. Banyak bolong-bolong yang harus ditambal oleh sholat-sholat sunnah. Maka penting untuk melakukan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah dalam kitab sunannya. Dan hadis ini sanadnya sahih. Di dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi berkata, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Qala fa yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla li malaikatihi, "Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha?" فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً وَإِنْ كَانَتْ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوِّعٍ min tatawu'in fa in kana lahu tatawu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawu'ihi thumma tu'khadul a'mal ba'da dzalik. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal-amal manusia pada hari kiamat adalah salat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat yang menghisab hamba-Nya ini, perhatikan salat hamba-Ku, apakah sempurna atau ada kekurangan. Kalau sempurna, ditulis sebagai salat yang sempurna. Tapi kalau ada kekurangan, kata Allah, perhatikan apakah hamba-Ku memiliki salat sunat. Kalau ada salat sunat, maka tambalkan kepada salat fardu yang kekurangan tadi. Setelah beres dihisab salat, lalu amal-amal lainnya barulah akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal-amal manusia adalah sholat. Maka jaga sholat ini, jangan sampai terlalaikan. Apabila terlalaikan karena adanya kekurangan, maka ditambahkan dari sholat-sholat sunnah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang meninggalkan sholat? Kadang-kadang belang-belang. Apakah bisa diganti dengan sholat sunat? Jawabannya adalah, sholat sunat ini penambal sholat fardu. Ada yang harus ditambah. Sholat fardunya ada, tapi bolong. Ada kekurangan, baru ditambah. Kalau orang tidak sholat fardu, tapi punya sholat sunat, bisa gak ditambah? Apanya yang akan ditambah? Karena sholat fardunya juga tidak dilaksanakan. Oleh karena itulah, maka satu kali meninggalkan sholat fardu, itu tidak bisa ditambah, diganti dengan ribuan kali sholat sunat. Berdasarkan hal itu, maka pelihara sholat, jaga sholat, karena itulah yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa saja jenis-jenis hisab dan kondisi manusia ketika dihisab, dan bagaimana contoh-contoh hisab yang diterangkan dalam hadis yang sahih. Hisab yang teralami oleh manusia berbeda-beda, bermacam-macam, tergantung iman dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ada orang yang dihisab secara sulit, detil, bertele-tele, dan sangat rinci, memakan waktu yang amat lama dan melelahkan. Merekalah orang-orang yang kafir. Merekalah orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak izinkan orang itu menyembah selain Allah. Orang-orang yang mengabaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mendustakan dakwah, baik dakwah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, atau para duatnya, para ulama'nya. Dan orang-orang yang ahli maksiat di kalangan kaum muslimin. Kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tapi dia berdosa besar karena dosa-dosanya yang amat sangat banyak. Nah, orang-orang seperti itu akan mengalami hisab yang amat berat dan amat sangat sulit. Ada lagi sebagian orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka itu tidak banyak. Berapa jumlahnya? 70 ribu orang di kalangan kaum muslimin. Tapi kemudian Nabi SAW meminta tambahan dan diberikan tambahan oleh Allah. Merekalah ahli tauhid. Merekalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini nanti akan diterangkan pada waktunya membahas beberapa golongan ahli surga. Ada lagi di kalangan manusia orang yang dihisab, tapi hisabnya ini amat sangat mudah. Dalam hisabnya tidak ada perdebatan. Ketika hisabnya tidak ada rincian yang detil, hanya ditunjukkan dosa-dosa mereka. Nih dosa-dosa kamu nih ketika di dunia. Dan mereka ngaku tidak membantah, tapi kemudian dosanya itu dihapus, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang akan mengalami hisab secara mudah. Inilah yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan ayat 8. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, kalau diberikan catatan amal dari sebelah kanan berarti amal-amalnya bagus, isinya iman dan amal soleh, isinya hanya kebaikan. Orang itu diberikan catatan dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, gampang, cepat. Hanya ditunjukkan kamu sudah dosa ini waktu di dunia dulu, iya diakui kata Allah, aku tutup dosamu itu ketika di dunia, aku rahasiakan dosamu itu ketika di dunia, dan aku ampuni, aku hapus dosa tersebut pada hari kiamat sekarang ini. Ini hisabnya gampang dan mudah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Coba, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuat kita khawatir. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Dia akan diazab. Setiap yang dihisab akan diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah heran karena dia tahu ayat ke-7 dan ayat ke-8 dari surah Al-Insyiqaq yang tadi dibacakan. Lalu berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman bahwa siapa orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti ada orang yang dihisab, hisabnya mudah, kemudian selamat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti dia setelah dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia, gembira, senang. Karena dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tuh ada orang yang dihisab tapi hisabnya mudah. Tapi kenapa engkau tadi mengatakan tak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali pasti binasa, kecuali pasti akan diazab? Kok semua yang dihisab diazab, para Allah menyatakan ada yang dihisab secara mudah? Apakah dua keterangan tadi bertolak belakang? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Innama dzalikal 'arad wa laisa ahadun yunaqishul hisab yaumal qiyamah illa halak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mah 'arad. Jadi orang yang diberikan catatan dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hisab yang mudah itu 'arad. 'Arad itu maknanya hanya ditunjukkan dosa-dosanya, diakui, diampuni, sudah. Enggak ada perdebatan, enggak ada hisab. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mendebat di dalam hisab pada hari kiamat, kecuali dia akan binasa. Nah, diterangkan oleh para ulama ketika menerangkan hadis ini. Di antaranya, karena hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, makna yunaqishul hisab istaqsa alaih qala al-qadhi wa qawluhu udziba lahu maknayan ahaduhuma anna nafsal munaqashah wa ardu dhunub wa tawqif alaiha huwa ta'dhibu lima fihi minat tawbikh wa thani annahu mufdin ilal azabi ilal na'abin nar وَيُؤَيِّدُ قَوْلُهُ فِي الرِّوَيَةِ الْأُخْرَى هَلَكَ مَكَانَ عُذِّبَ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِ. Kata Imam An-Nawawi, makna seorang yang mendebat di dalam hisab artinya rinci. Detil pertanyaannya itu dan dijawab, kadang-kadang dibantah. Kata Nabi, orang itu akan diazab. Maknanya bahwa perdebatan tersebut dan munaqasyah atau ditampakkannya dosa-dosa itu merupakan azab tersendiri yang dialami. Ketika ditanya amal ini, amal itu secara detil, ada celaan, ada makian, kenapa dahulu kamu melakukan dosa ini padahal nikmat yang Allah berikan kepada kamu begitu banyak, melimpah, tidak bisa dihitung, tapi kamu tetap durhaka kepada dia. Ada taubih. Taubih itu celaan. Nah, itu sudah merupakan siksaan tersendiri. Orang yang mengalami begitu merasa tersiksa apa tidak? Iya, tegang, takut, gemetar, dan yang sejenisnya ya. Kedua, setelah itu maka dia akan diazab kepada api neraka lalu binasa dengan azab tersebut, walaupun itu azab yang sementara bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, tidak selama-lamanya. Berkata Imam An-Nawawi, di antara dua pendapat tadi yang benar adalah pendapat yang kedua. Pendapat kedua menyatakan orang yang dihisab secara rinci dan detail, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu dia binasa, walaupun dia hanya sementara. Ya. Berkata Imam Ibnu Hajar mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Imam Al-Qurtubi, wa innama dzalikal 'arad. Yang demikian itu hanyalah 'arad. 'Arad itu ditampakkan dosa. Berkata Imam Al-Qurtubi, innal hisabal madzkura fil ayah innama huwa an tu'radu a'malul mu'min 'alaihi hatta yu'rafa minnatallahi alaihi fi satriha alaihi fid dunya wa fi affihi fil akhirah. Kata Imam Al-Qurtubi, hisab yang disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq tadi adalah hanyalah ditampakkan dosa-dosa orang mukmin lalu diampuni. Dari sini terlihat anugerah dan karunia Allah kepada orang itu. Orang itu melakukan dosa dan dia mengalami kesenangan ketika melakukan dosa itu. Di mana anugerah Allah kepada orang itu? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dosa-dosanya ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa dia melakukan dosa tersebut, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di dunia, dan di akhirat orang itu diampuni. Jadi karunia Allah dunia dan akhirat kepada orang tersebut. Di dunianya ditutup, di akhiratnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka ini merupakan nikmat yang luar biasa bagi orang-orang mukmin yang mengalami hisab yang mudah. Yang dimaksud dengan hisab yang mudah adalah hanya ditampakkan dosa mereka, lalu diakui, lalu diapakan? Diampuni. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab atau minimal dihisab dengan cara yang mudah ya. Semoga. Amin. Allahumma stajib. Sekarang bagaimana kalau orang dihisab dengan hisab yang sulit? Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrih fasawfa yad'u thubura. Adapun orang yang menerima catatan amal dari belakang punggungnya dan diambil oleh tangan kiri. Oleh tangan kiri di belakang punggungnya. Dia enggak mau lihat catatan amalnya tersebut karena sudah dipastikan apa? Buruk, jelek. Isinya hanya kejelekan. Isinya dosa-dosa besar. Baik dosa-dosa besar karena mengabaikan perintah. Mengabaikan sholat. Meninggalkan sholat atau belang-belang dalam sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Atau tidak saum atau tidak zakat padahal dia sudah terkena kewajiban zakat. Tidak haji padahal dia sudah terkena kewajiban haji. Dan banyak lagi dosa-dosa yang diakibatkan karena mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Walaupun itu membahayakan dia. Ada larangan ghibah, dia ghibah. Ada larangan dusta, dia dusta. Ada larangan judi, dia berjudi. Ada larangan mabuk, dia mabuk. Dan seterusnya. Nah, orang itu muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ada gitu orang muslim yang mabuk? Banyak. Ada orang muslim yang tidak sholat? Tidak terhitung. Ada orang muslim yang berjudi, ada orang muslim yang berzina, ada orang muslim yang mencuri, itu banyak. Apakah dosa-dosa besarnya tadi mengeluarkan mereka dari keislamannya, dianggap murtad? Tidak. Kecuali kalau mereka menganggap halal terhadap perbuatan buruk yang dilakukannya. Maka bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Menghalalkan umpamanya meninggalkan sholat, menghalalkan mabuk, menghalalkan judi. Kenapa kau berjudi? Loh, apa masalahnya? Enggak dosa kok, halal umpamanya. Dia kafir dengan omongannya, walaupun dia tidak berjudi. Tapi menganggap halal terhadap judi yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa kufur. Walaupun dia tidak berbuat. Adapun kalau dia berbuat dan merasa berdosa, masih mengakui keharamannya, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, orang itu akan diberikan catatan amal dari sebelah kiri, lalu diambil dari belakang punggungnya. Ini hisabnya amat sangat susah. Termasuk umpamanya, nih hati-hati. Dosa berupa riya, sum'ah, ujub, takabur. Itu mengakibatkan hisabnya sulit, susah dan dimasukkan ke dalam neraka pada akhirnya. Orang itu ahli ibadah, ahli kebaikan. Cuma niatnya salah. Niatnya ingin di apa? Ingin dipuji orang. Itu ibadah apa maksiat? Pada hakikatnya maksiat. Bentuk perbuatannya bagus, yaitu ibadah. Tapi niatnya buruk. Ditolak oleh Allah dan diazab. Karena itu maksiat. Itu akan dihisab dengan hisab yang detil. Nah, contoh diterangkan dalam salah satu hadis. Munaqasyahnya orang-orang yang riya di dalam beramal kebaikan. Amalnya bagus, niatnya yang buruk. Hati-hati ketika menetapkan niat di dalam beramal, amal kebaikan. Jangan sampai ada unsur-unsur riya. Unsur sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar orang, ingin diapresiasi oleh orang, ingin diberikan penilaian oleh orang. Jangan. Ini orang akan dihisab dengan hisab yang amat sangat susah. Ada banyak hadis tentang hal ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Juga oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari seorang tabi'in namanya Syafi' bin Mati Al-Asbahi. Dia seorang tabi'in. Rahimahullahu ta'ala. Dia masuk masuk ke dalam kota Madinah. Sampai di Madinah, ada orang yang dikerumuni oleh orang banyak. Orang itu sedang memberikan tausiah, ceramah. Ditanya ini, ditanya itu tentang agama. Nah, Syafi'i ini penasaran, ini orang tuh siapa sih? Lalu bertanya, man hadza, siapa orang ini? Dijawab oleh orang-orang, Abu Hurairah. Oh, itu Abu Hurairah. Seorang sahabat. Nabi SAW sudah wafat. Para sahabat besar sudah banyak yang wafat. Ini Abu Hurairah masih hidup. Dia sedang mengajar, mendakwahkan agama ini kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Nah, Syafi'i yang datang dari luar kota ke Madinah menemukan, oh ini Abu Hurairah. Namanya sering didengar. Orangnya baru tahu sekarang. Aku mendekat, lalu aku duduk di hadapannya. Dia, Abu Hurairah, masih berbicara, memberikan tausiah. Ketika tausiah selesai, orang-orang bubar. Aku bertanya kepada Abu Hurairah, as'aluka bihaqqin wa haqq. Lima haddathani hadithan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltahu wa alimtahu. Kata Syafi', aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu kebenaran berupa hadis yang engkau ceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan satu hadis kepadaku. Hadis ini engkau hafalkan, engkau fahami, dan engkau ketahui. Apa kata Abu Hurairah? Af'al la uhaddithannaka hadithan haddathaniyahu Rasul sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa alimtuhu. Kata Abu Hurairah, ya aku akan lakukan. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Hadis ini dulu langsung dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Aku mengetahuinya dan aku menghafalkannya. Ketika akan menyampaikan, tiba-tiba tubuh Abu Hurairah gemetar, kemudian lunglai dan ambruk pingsan. Ketika akan menyampaikan hadis, sebelum disampaikan isi hadis itu sudah tergambar, sudah terbayang dan begitu mengerikan, takut dia termasuk orang yang diterangkan dalam hadis tersebut. Sampai pingsan. Setelah sadar, lalu berkata lagi Abu Hurairah, la uhaddithannaka hadithan haddatsaniyahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Kata Abu Hurairah, aku akan sampaikan kepadamu hadis. Satu hadis yang dahulu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku di rumah ini tak ada seorang pun selain aku dan beliau. Hanya ada Nabi dan Abu Hurairah, enggak ada orang lain. Disampaikan hadis ini ke Abu Hurairah. Pas Abu Hurairah mau menyampaikan, tiba-tiba gemetar lagi tubuhnya, lalu amruk lagi dan pingsan lagi. Dibiarkan beberapa lama. Setelah itu sadar lagi. Begitu sadar, dia mengusap wajahnya dengan tangannya. Lalu dia berkata, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang dahulu disampaikan oleh Nabi kepadaku di rumah ini. Tak ada seorang pun antara aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pingsan lagi untuk yang ketiga kalinya. Kata Syafi'i, aku Disangkeh naonnya. Diangkat kemudian disandarkan ke dinding, lalu dia siuman lagi, sadar lagi dari pingsan. Coba bayangkan penghayatan Abu Hurairah terhadap hadis tadi begitu besar, menyerap ke dalam jiwanya, dadanya, sampai takut, sampai pingsan berapa kali? 3 kali. Setelah yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menceritakan kepadaku, annallaha idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyatun fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a alquran wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Kata Abu Hurairah, Nabi berkata bahwa Allah Azza wa Jalla bila datang hari kiamat, dia turun menemui hamba-hambanya untuk menghisab mereka. Seluruh umatnya saat itu berlutut. Maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah untuk dihisab, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, tapi orang hebat. Orang yang lahiriahnya soleh. Dipanggillah ahli Quran. Dipanggillah mujahid yang mati di medan perang. Dipanggillah orang hartawan yang dermawan. 3 manusia yang dalam pandangan seluruh manusia, 3 orang ini 3 orang hebat. 3 orang dengan amal soleh yang jarang dilakukan oleh manusia manapun. Pertama, seorang ulama, ahli Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Mengajarkannya, mendakwahkannya ke sana kemari. 2, mujahid berperang di jalan Allah sampai terbunuh di medan perang sebagai syahid. 3, orang yang banyak hartanya dan dermawan dengan hartanya. Dipanggil 3 orang ini, lalu ditanya oleh Allah. Ini hisab, debat. Kata Allah berkata kepada ulama, orang yang berilmu, orang yang faham Quran, mengajarkan, mendakwakan Quran kemana-mana. Kata Allah, alam u'allimka ma'angzaltu ala rasuli. Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ilmu tentang kitab yang aku turunkan kepada rasulku. Ilmu tentang Al-Quran diajarkan oleh Allah. Maknanya Allah permudah orang itu untuk memahami Quran. Memahami Al-Islam ini. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, iya benar ya Allah. Kata Allah, famadha amilta fima alimta. Lalu apa yang telah engkau amalkan tentang ilmu yang telah kamu fahami tersebut? Orang ini menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Aku amalkan ilmuku setiap malam, setiap siang. Tidak hanya difahami, tidak hanya diketahui, tidak hanya diajarkan, tapi diamalkan, dipraktikkan, dan didakwahkan kepada orang lain. Ini bagus apa jelek? Bagus. Lahiriahnya bagus. Dia berilmu, mengajarkan ilmunya. Tapi Allah yang maha mengetahui isi hati setiap orang mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikah, para malaikat juga berkata, kadzabta, bohong kamu. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, bal aradta ayyukal fulanun qari wa qad qila dharik. Tapi niat kamu mengamalkan semua ilmumu itu agar kamu dipuji orang. Agar kamu dikatakan, oh ini qari, ini ahli Quran, ini ahli ilmu, ini orang soleh. Ingin dipuji dengan kesolehannya, dengan keilmuannya, dengan amal yang dilakukannya. Wa qad qila dzalik, dan pujian orang itu sudah dikatakan kepada kamu. Semua orang memujimu. Kamu bangga dengan hal itu. Berarti niat orang ini apa? Riya, hanya ingin dipuji. Ada enggak niat karena Allahnya? Ada. Mungkin persentase niat untuk Allah besar. 80%, 90% untuk Allah. 10%-nya agar dipuji orang. Ada ingin, keinginan untuk dipuji orang. Orang yang seperti itu ditolak amal-amalnya. Allah berfirman, Ana agna syurakai anisyirki. Faman amila amalan. Asyraka fihi ma'i ghairi. Taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Enggak. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya. Menyekutukan itu artinya meniatkan amalannya dengan dua niat. Untuk Allah sebagian, untuk dipuji orang sebagian. Disekutukan Allah dengan yang lainnya. Siapa yang mengamalkan amalan seperti itu, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Itu syirik, karena menduakan Allah dalam hal niat. Riya itu syirik kecil. Ditolak dan diazab. Coba lihat, fawailul lil musallin, salah satunya, alladhinahum yura'un. Wail itu bagi orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Itu orang-orang yang riya dalam sholatnya. Sholatnya bagus. Yang jelek apanya? Niatnya. Niatnya riya. Maka dihisab oleh Allah di hari kiamat, ditanya, dibongkar rahasianya. Maka hati-hati dengan apa? Dengan niat. Jangan sampai ibadah dengan niat dunia. Ibadah amal mengamalkan akhirat, tapi dengan niat untuk dunia. Tidak hanya dunia itu, tidak hanya pujian orang. Mungkin ingin harta, ibadahnya karena ingin hartanya lancar. Ibadahnya hanya karena ingin karirnya di dunia naik, pangkatnya, jabatannya naik terus. Ada enggak orang? Niat ibadah, niat tahajud, niat saum Senin Kamis, niat melakukan ibadah agar dilancarkan rezekinya. Agar pangkatnya terus naik, jabatan karirnya terus meningkat. Kalau dagang agar apa? Agar laku, laris. Kalau jomro, agar apa? Agar cepat dapat jodoh. Ada orang yang ibadahnya dengan niat seperti itu? Ada banyak. Baik, ya, ibadahnya itu berupa sholat, tahajud. Tahajudnya bagus. Saum Senin Kamisnya bagus. Wiridnya, doanya bagus. Zikirnya bagus. Membaca sholawat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu bagus. Hadir ke pengajian itu bagus. Tapi kalau niatnya untuk dunia, udah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menyekutukan Allah dalam hal niat ketika mengamalkan amalan itu. Niatnya dibagi dua. Untuk Allah sebagian, untuk dunia sebagian. Untuk dunia itu untuk uang, harta, ya untuk pangkat, untuk jabatan, untuk pujian, apapun. Maka orang ini dihisab. Orang yang memahami Quran, mengajarkan, mengamalkan, dihisab, setelah itu Allah bongkar niatnya, kamu hanya ingin dipuji orang. Lalu Allah perintahkan agar malaikat menyeret orang itu pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ini yang pertama tuh. Dahsyat sekali, ya. Kedua, wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Kedua, dipanggil orang yang terbunuh di jalan Allah, lalu ditanya, fi madza qutilta, dalam keadaan bagaimana kamu terbunuh? Orang ini menjawab, amarta bil jihad, umirtu bil jihad fi sabilik, faqataltu hatta qutiltu. Aku diperintahkan untuk berjihad. Lalu aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Jihad ini amalan yang luar biasa hebat. seluruh yang dimiliki dikorbankan, harta, jiwa, ya seluruhnya. Bukan hanya harta, harta sih hilang bisa dicari, kalau jiwa hilang sudah tamat hidup ini. Jihad itu pengorbanannya besar. Walaupun menang minimal capek, haruha harehohnya. Walaupun menang mungkin saja terluka sampai cacat seumur hidup. Itu perang, itu jihad. Orang ini mengeluarkan seluruh yang dimilikinya untuk mengorbankan dirinya demi membela ajaran Allah. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat menyatakan kadzabta, bohong kamu. Bal aradta ayyukhal fulanun jari. Kamu memang berperang tapi niatmu agar kamu disebut sebagai pahlawan, pemberani, jagoan. Faqad qila dzalik, dan pujian itu memang telah dikatakan orang kepada kamu. Akhirnya orang itu diseret pada wajahnya dan lemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga yang ketiga, orang yang hartawan dan dermawan, menghabiskan hartanya untuk menolong orang banyak dan mati dalam keadaan demikian. Tapi niatnya keliru, niatnya salah, niatnya ingin dipuji orang, dilemparkan ke dalam api neraka. Setelah tiga golongan manusia tadi diterangkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Tsumma daraba Rasul sallallahu ala rukbataya." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk lututku. Menepuk-nepuk lututku sambil berkata, "Ya Abu Hurairah, ulaika tsalatsatu awwalu khalqillah tus'arru bihin nar yaumal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, merekalah tiga golongan manusia yang karena merekalah api neraka pertama kali dinyalakan pada hari kiamat. Ketika hisab itu berlangsung, belum dinyalakan. Ketika yang pertama kali dihisab itu tiga orang tadi, dan difonis masuk neraka karena niat yang salah, barulah api neraka dinyalakan dan mereka dilemparkan ke dalamnya. Ini mengerikan sekali. Ini salah satu di antara contoh hisab. Dan siapa yang dihisab, pasti dia binasa. Karena ada kekeliruan di dalam amalnya. Amal lahiriahnya bagus, ada yang buruk, yang merusak kebagusan amal lahiriahnya. Itu apa? Niatnya. Amal batinnya yang rusak. Maka dia dilemparkan ke dalam api setelah mengalami hisab yang detil. Itu baru satu amalan loh. Belum amalan-amalan yang lainnya ya. Nah, contoh hisab yang lain nanti kita akan terangkan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang, waktu yang kita miliki sudah cukup dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Karena ini hari Senin yang biasa di radio, tanya-jawab hanya diperuntukkan bagi... Halo? Bagi para pendengar, halo, mana teknisi ini? Silakan Muzain untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Bagi para pendengar sekalian yang akan bertanya, kami silakan antum bisa bertanya langsung melalui telepon di nomor 022-8686-637. Sudah ada telepon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dudung, silakan pakai bahasa Indonesia Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Dudung pakai bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, sami-sami. Mana yang harus ditegakkan sholat sunat rawatib? Kalau sholat maghrib di jamaah qadim atau di jamaah tahlil. Nah, apakah dua-duanya dapat dikerjakan atau pilih salah satu sholat rawatib pada maghrib atau sholat rawatib pada isya? Dapat dijemur dengan yang itu? Iya. Tak pilih saya, mohon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya jadi begini nih? Teknisi, operator, masuk nggak suara saya? Masuk, Ustaz. Masuk. Kenapa jadi berubah? Iya, barakallahu fik Pak Dudung di Cibeber. Kalau kita menjamak sholat karena ada uzur, baik ketika safar ataupun ketika hujan atau ada alasan-alasan syar'i lainnya yang membolehkan kita dijamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, maka otomatis tuh sekarang baru muncul dioprek sehingga nama tuh. Biarkan jangan dioprek-oprek atau ulangi. Kalau kita menjamak karena ada uzur syar'i, maka baik jamaknya takdim ataupun takhir mengakibatkan tidak ada sholat sunnah rawatib baik qobla ataupun ba'da. Tapi pahala dari sholat sunnah rawatib tersebut sudah tercakup. Kalau kita terbiasa menunaikan sholat sunnah rawatib baik qabla ataupun ba'da, lalu karena satu dan lain hal kita menjamak sholat, lalu tidak ada sholat sunnah rawatib qabla ataupun ba'da, pahalanya tetap dapat insyaallah. Ya, oleh karena itulah maka kalau kita menjamak sholat tidak perlu untuk melakukan sholat qobla ataupun ba'da, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Tidak ada sholat sunat bagi orang yang menjaga, yang menjamak sholatnya, baik sholat jamak takdim ataupun jamak takhir. Demikian Pak Dudung ya. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Abdullah di Cimahi. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz kan. Ahsanallahu. Ana Abdullah di Cimahi. Ustaz, bagaimana kalau kita jualan kaos dakwah tapi tidak murni dakwah niatnya? Ada niat untuk mencari keuntungan dunia juga profit. Apakah berdosa Ustaz? Lalu bagaimanakah niat yang benar ketika jualan kaos dakwah ini Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fik. Kaos dakwah itu apa ya? Ada tulisan gitu? Iya. Kaos dakwah. Pertama, perhatikan jangan mencantumkan ayat ataupun hadis di dalam kaos. Tulisan Arabnya umpamanya Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim atau nama Allah dan Rasulnya dalam kaos atau di dalam pakaian kita. Sebab nanti pakaian itu pasti bakal masuk ke WC ya. Pasti bakal diinjak-injak. Pasti akan dihinakan. Terhinakan pula lah ayat dan hadis yang dituliskan di sana. Jangan. Nah, adapun kalau umpah slogan-slogan jadilah muslim sejati seperti itu atau mencantumkan pesan-pesan dakwah, jagalah sholatmu maka Allah akan menjaga dirimu umpamanya, itu bukan ayat, bukan hadis, tapi isinya benar. Umpamanya begitulah kaos dakwah ya. Nah, tapi kita mengambil keuntungan di sana. Apa boleh apa tidak? Ya, dibolehkan, dibolehkan kita menyelipkan pesan dakwah di dalam bisnis kita. Boleh gak di warung umpamanya kita cantumkan, tempelkan umpamanya hadis untuk mengingatkan orang, umpamanya ketika waktu sholat warung ini tutup terlebih dahulu. Boleh, karena ada pesan dakwah di sana. Dan seterusnya dibolehkan, ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan niat dunia. Seperti umpamanya sholat diniatkan untuk dunia, baik untuk dibayar orang atau dipuji orang, atau agar orang karena melihat kita rajin sholat lalu dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu, maka itu tidak boleh, ya. Boleh juga umpamanya kita menjual alat-alat untuk ibadah, menjual Al-Qur'anul Karim mushafnya. Karena mushaf itu untuk membuatnya perlu apa? Perlu biaya, perlu modal. Untuk tempat, untuk pengembangan pencetakan. Boleh enggak kita menjual buku-buku agama? Itu dakwah. Tapi ada bisnis yang di dalam. Boleh. Tidak apa-apa. Boleh enggak umpah kita mengurus travel? Untuk mengurus keperluan jamaah haji atau umur. Diurus oleh kita. Diurus tiketnya, diurus seluruh akomodasinya, diurus seluruh kepentingan selama di sana. Dan kita mengambil keuntungan dari sana. Umpamanya satu orang diambil keuntungan $100 Amerika. Sekitar 1.400.000 dari seorang. 100 orang berarti berapa? 140 juta lumayan ya. Itu untuk pengembangan. Ya dibolehkan seperti itu. Karena kalau umpamanya kita ngurus tapi tidak ada untung, kemudian bangkrut, gak ada lagi yang mau ngurus. Baik jamaah umrah ataupun haji. Kalau semua travel umpamanya bangkrut, tutup gulung tikar, akhirnya tidak ada yang ngurus. Akhirnya kesulitan orang-orang yang mau berhaji dan mau berumrah umpamanya. Ya, maka dibolehkan seperti itu dan tidak merusak dari niat dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar amal kita tidak rusak oleh niat sum'ah? Karena seringkali awalnya ikhlas karena Allah, tapi akhirnya timbul rasa sum'ah dan kita menikmati pujian dari makhluk tadi. Iya, barakallahu fik. Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub dengan amal kita, tidak takabur dengan prestasi kita. Nanti ada beberapa contoh orang merasa ikhlas, padahal menurut pandangan Allah tidak ikhlas. Ada tuh. Caranya gimana? Dengan cara diberi kasus oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang umpamanya selama ini dihargai, dihormati. Dia merasa tidak ada pengaruhnya dengan penghargaan orang, penghormatan orang. Tidak merasa terpuji dengan hal itu, merasa ikhlas. Tapi suatu saat ketika diberi kasus ada orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati, dia tersinggung berat, marah. Nah, itu menunjukkan dia belum ikhlas di dalam hal tersebut. Dia merasa selama ini ikhlas, tapi kemudian diberi kasus, ternyata masih ada penyimpangan dalam hal itu. Ya, nanti akan diberikan contoh-contoh detail tentang orang yang merasa dirinya ikhlas, padahal sebenarnya tidak ikhlas. Lalu terjadilah apa yang teralami oleh Iblis laknatullahi alaih, yang dahulunya ahli ibadah dengan ibadah yang hebat, tapi ada takabur dalam dirinya karena ibadahnya. Merasa lebih mulia daripada makhluk lainnya karena prestasi ibadahnya. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah tahu dan Allah bongkar. dengan cara diciptakannya Adam, diberi kasus. Ciptakan Adam, disuruh untuk sujud. Enggak mau sujud. Terbongkarlah ketakaburan dan ketidakikhlasan dalam hal ibadahnya. Ya. Nah seperti itu, kasus itu banyak. Kita pernah terangkan juga, ahli ibadah bersahabat dengan ahli maksiat. Ahli ibadah merasa terhormat dengan prestasi ibadahnya. Dia enggak sadar bahwa dia tidak ikhlas tuh. Dibongkar oleh Allah. Dipertemukan dengan sahabatnya ahli maksiat. Ditegur ahli maksiat itu, jangan bermaksiat. Kata ahli maksiat, khallini wa rabbi. Biar ini urusan aku dengan Allah. Kamu jangan ikut campur. Sekali, dua kali, sampai tiga kali begitu juga, maka marahlah si ahli ibadah. Sampai mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mulai arogansinya muncul tuh, ya. Kesombongannya mulai muncul. Dia mengatasnamakan Allah, memvonis orang itu dengan vonis yang hanya boleh dilakukan oleh Allah. Dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mengampuni dosa itu hak siapa? Hak Allah. Dia rebut dengan mengatasnamakan Allah. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni. Akibatnya di akhirat orang itu dipanggil, man dzallazi yata'alla 'alayya annani la aghfir li fulan qad ghafartu lah wa ahbadtu amalak. Siapa yang dahulu ketika dia berani mengatasnamakan aku, bersumpah dengan menyebut namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan, aku sudah ampuni dosa dia dan aku batalkan semua amal-amal kamu. Para ulama menganalisa hadis ini di antara Syekh Al-Utsaimin karena orang itu riya, menimbulkan ujub takabur dengan ibadah, merasa diri terhormat dan mulia serta agung sehingga layak memvonis orang dengan vonis seperti itu. Dibatalkan amalnya, dihapuskan kebaikan-kebaikannya dan lemparkan ke dalam api neraka, ya. Yang seperti ini banyak kasusnya. Khawatir kita seperti itu. Nanti kita akan jelaskan secara rinci bentuk-bentuk dari ketidakikhlasan, padahal kita merasa sudah ikhlas, ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama agar kita bisa ikhlas, kenali Allah semendalam yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa. Pelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa pengaruhnya kalau kita mengenal Allah? Maka kalau kita mengenal Allah akan tertanam tiga sifat secara kuat dalam diri kita. Ada rasa khauf yang sangat besar. Apa khauf itu? Takut. Ada roja yang sangat besar. Harapan. Ada cinta yang amat sangat besar. Semakin orang mengenal Allah, semakin ikhlas, semakin tawakal, semakin takut, semakin berharap, semakin cinta kepada Allah, dan semakin-semakin yang lainnya. Dia enggak akan berani lagi riya kalau sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi pelajari asma dan sifat Allah. Tertanamlah tauhid yang benar, iman yang kuat. Kedua, pelajari ketahui agung dan mulianya serta beruntungnya keikhlasan. Ikhlas itu agung, ikhlas itu mulia. Orang yang ikhlas sangat beruntung, diberikan berbagai macam keutamaan. Dijaga, dipelihara, dibentengi oleh Allah. Tahu enggak kenapa seorang pemuda yang syahwatnya sedang puncak-puncaknya, dia diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan ya cantik, kaya, terhormat. Tahu enggak siapa pemuda itu? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dipaksa oleh seorang wanita. Nabi Yusuf suka kepada wanita itu. Dia cantik jelita, dia sudah berdandan kata orang Sunda mah sataker kebek. Apa bahasa ini sataker kebek teh? Dandannya sudah luar biasa maksimal, ya. Dia cantik, dia permaisuri raja, dia yang mengajak, dia yang sudah berdandan terlebih dahulu dan di kamar berdua dikunci gitu ya, di apa namanya ditutup gitu. Nabi Yusuf suka dan senang kepada dia. Dia sedang berada pada puncak kepemudaannya. Puncak masa muda. Syahwatnya pun sedang puncak-puncaknya. Diajak melakukan dosa dan maksiat. Kenapa Nabiullah Yusuf bisa tahan godaan sehebat itu, lari, ya, lebih baik di penjara daripada bermaksiat? Karena Allah menyatakan innahu min ibadiyal mukhlasin, karena dia termasuk hamba-Ku yang ikhlas. Karena keikhlasannya tuh dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Itu efeknya, ya. Keikhlasan agung. Kita dahulu pernah menjelaskan tentang meraih kebeningan hati, cara-cara agar ikhlas, ya. Jadi pelajari agungnya keikhlasan, kita kabita, kita tertarik, kita termotivasi untuk meraih semua keutamaan ikhlas itu, lalu kita akan berusaha untuk ikhlas. Itu yang kedua. Ketiga, agar kita bisa ikhlas dan tidak riya, coba pelajari dan ketahui bahayanya riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya. Bahwa riya itu bisa menghapus amal, bisa memasukkan ke dalam neraka, bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla, dan bisa melahirkan kehinaan di akhir hidupnya. Dia merasa mulia dengan ibadah dan amal soleh yang dilakukannya, kelak Allah akan bongkar dan Allah akan hinakan sehina-hinanya. Dan riya, sum'ah, ujub, takabur itu salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lihat iblis laknatullahi alaih, ibadahnya hebat tapi ada riyanya. Lihat orang yang tadi ibadahnya hebat tapi ada riyanya, takabur, dimasukkan ke dalam neraka. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Nah, salah satunya adalah seorang rahib yang oleh Allah dikatakan kama salis syaitan idh qala lil insan ikfur falamma kafara qala inni bari umik inni akhafullaha rabbal alamin. Ada orang oleh setan dikatakan kafir kamu. Orang itu kemudian kafir. Lalu setelah kafir, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Ayat ini tentang seorang rahib yang hidupnya ibadah, ibadah, ibadah. Di akhir hayatnya dalam mati dalam keadaan sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Sul khatimah. Oleh para ulama dianalisa, salah satunya karena ada unsur riya. Riya mengakibatkan mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Ngeri kita, takut kita. Gugur pahalanya, dosanya nambah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Allah akan bongkar keriaannya, akan dibongkar keujubannya, kesum'ahannya, ketakaburannya di hadapan manusia di akhir hayatnya sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ya? Nah, mendengar itu kita takut. Lalu termotivasi untuk ikhlas menghindarkan riya. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dari riya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Kata Rasulullah SAW, berdoalah dengan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kesucian kepada jiwaku, karena wazakiha, bersihkan, sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah penguasa dan pemilik dari jiwa ini. Ya, agar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang keempat, banyak-banyak berdoa. Dan yang kelima, yang terakhir, gaullah dengan orang-orang yang ikhlas, yang soleh, agar kita terbawa kepada kesolehan dan keikhlasan mereka. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang suka sombong, suka ujub, suka takabur, suka riya dengan amalnya, suka pamer dengan kelebihannya. Jauhi, nanti kita akan terbawa-bawa oleh keburukan mereka, ya. Itulah lima kiat agar kita terhindar dari ikhlas. Pertama, pelajari tauhid. Yang kedua, pelajari agungnya keikhlasan agar kita termotivasi. Ketiga, pelajari buruknya riya.